off my end a lot. Bismillahirrahmanirrahim. An Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala. Kana ana sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi matiri ing perjalananane Nabi. Faqala mongko dawuh sapa puan Nabi istaghfiru wa. Istaghfiru jalu sepura sira kabeh Allah ing Allah. Fastaghfarna mongko njaluk sepura kita, mongko maca istighfar kita. Faqala mongko dawuh sapa Nabi atimmu sab'ina marrah. Atimmu nyempurnakno sira kabeh. Atimmu nyempurnakno sira kabeh ing istighfar sab'ina marratan ing 70 ambalan. Yakni fa'at mamnaha. Mongko nyempurnakno kita ing istighfar sab'ina marrah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma min abdin ora ana te kawula wala amat nan ora amat yastaghfirullah kang jaluk sepura sapa abet utawa amat Allah fi yaumin ing dalam siji dina sab'ina marratan kelawan rong ambalan kelawan 70 ambalan illa ghafarallahu lahu sab'ami'ati dzambin kecuali Allah nyepura ing 700 dosa. Wakat khobalan teman-teman siloko sopo abdun aw amatun amila kang lakoni sopo abdun siyaw min wali latin aksaro ing luwe akeh min sab imi adi zampin sangking pito ngatus kesalahan. Gaza fitari. Wakhorya ibn Najjar mislahu kama filkan jikan zil umal. Wakhorya ibn Abi Syaibah wa pemambak wa soha analiyin bin Rabi'ah kola. Hamalani aliyun. Hamalan gowo utawa gonceno ningsun sopo aliyun radiyawaw andu kholfahu ono ing gurine aliyun. Sumasara mongko nuli lumaku sapa Ali bi lawan ingsun ila jani bil harrah mongko maring kawasan harrah. Sumarofa mongko nuli ngangkat sapa Sidina Ali rosau ing sirae Ali. Sidina Ali ngangkat pemandangane utawa mripate delok ila sama imaring langit. Faqala mongko dawuh sapa Sidina Ali, Allahumma ighfirli dzunubi. Allahumma tu Allah ighfir kula aturi nyepura panjenengan li maring ingsun dzunubi ing pira-pira salah ingsun. Innahu sak temne kelakuan iku la yaghfiru dzunuba ora iso nyepura ing pira-pira salah sapa ahadin wong suci wairuka kang saliyane panjenengan. Sayyidina Ali delok langit terus dawuh Allah maghfirli dzunubi innahu la yaghfiru dzunuba ahadin wairuka. Tumal tafata mongko nuli mlengak sapa Sayyidina Ali ya ila ya maring ingsun. Fadhahika mongko guyu sapa Ali. Fadhahika mongko guyu sapa Sayyidina Ali. Fakultu ya Amirul Mukminin. Istighfaruka rabbak waltifatuka ilayya tathar. Istighfaruka. Utawi oleh nyuwun istighfar panjenengan rabbaka ing pangeran panjenengan. Waltifatuka lan oleh melengak panjenengan ilayya maring ingsun. Jenengan batu istighfar terus melengak tengkulo tathaku hale guyu panjenengan. Faqala mongko dawuh sapa Sayyidina Ali hamalani Rasulullah. Hamalan goncekno ning ingsun. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam falfaru ing gurine Kanjeng Nabi. Sumasara mengko nuli budhalan to berangkat sapa Nabi fi iklan ingsun ila jani bil harrah maring kawasan harrah. Nggih kawasan teng Madinah sumara fa mengko nuli ngangkat sapa Nabi rasau ing napa pemandangane Nabi utawa ing peningalane Nabi lah sama maring langit faqala Allahumma ighfirli dzunubi fa innahu la yaghfiru dzunuba ahadin ghairuk. Allahumma tu Allah ikhfir kula aturi nyepura panjenan lima ringsun binubi yang pira-pira salah ingsun to dikansun. Fainahu mongkau saat temen kelakuan raya siro ranyi pura azinuba yang pira-pira desa sopa hadinu siji wairuka saliani panjenengan. Sumal tafata mongkau nuli melengak sopa kanji nabi. Melengak atau mirsani ilaiya marik ingsun. Fadohika mongkau guyu sopa kanji nabi. Fakultu ya Rasulullah. Istighfaruka rabbak waltifatuka ilaiya tathak. Istighfaruka utawi iki ku istighfari jenengan robbaka. Tapi waltifatuka lan melengake panjenengan ilahe maring ingsun tathaku hali guyu panjenengan. Niku kenging napa maksudnya? Jenengan istighfar terus melengak kula terus guyu. Kula jawab sapa Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dohiktu li dohki rabbi. Dohiktu guyu sapa ingsun li dohki rabbi krana guyune pangeran ingsun. Mergo li ajbihi utawa li ajabihi. Krana gawe Rabbi. Krana kagume Rabbi, gawe Rabbi li abdihi maring pangerane Rabbi. Gawe kawula roh anahu sak temne abet iku ya alam iku ngerti sapa abet. Anahu la yafiru dzunuba ahadin wiru. Anahu sak temne kelakuan la yafiru ora nyepuro dzunuba ing grobro desa sapa ahadin wong siji. Wiruhu kang saleane Allah kada filkan siji. Wa akhraja Abu Ya'la wa Ibnu Asakir an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala ma ra'aitu ahadan ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam aktsara ayaqul astaghfirullah wa atubu ilaihi. Aku ora tau roh wong sing sering lafadzno astaghfirullah wa atubu lan tobat ingsun ilaihi maring Allah. Aku ora tau roh wong sing sering istighfar min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam dibanding kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa akhrajal hakim an Muhammad bin Abdillah bin Muhammad bin Jabir bin Abdillah an Nabi an Jaddi. Terus ngeten nggih kula terangaken nggih terus kitab niki kitab Hayatus Sahabah kadang kula nak niki cetakan DKI nggih cetakan Darul Kutub Ilmiah jilid 3 nak tengen kula. Terus ngeten nggih ning masalah-masalah ulama kasyaf. Di misale jenengan salah niku nak prosedur resmi sing disebut Nabi baru minimal dina ping 7 kula. Pinten sabina napa? Hitung pulau itu adat yang bisa dihitung secara adat. Maksudnya hitung pulau itu ya angka setelah 69 itu nopo hitung hitung pulau. Jadi kalau balik ini malik ya. Jadi kalau tak cerita usul fikirian ya. Adat dalam Quran dan hadis bilangan itu bisa mengikat. Jadi kalau Nabi bilang hitung pulau ya ber 69 itu nopo 70. Tapi juga adat itu bisa bermakna pokoknya banyak. Jadi cara wong Jawa nek godeng wong masih kok njuk sepuro ping swidak jaran rata sepuro. Swidak jaran maknane ora jelas. Ora napa? Jelas. Lah niku Kanjeng Nabi wis nabi, meneh sampai yang terima wong. Kanjeng Nabi wis nabi ku ya tau kliru maknane sabina. Artinya tau kliru wis pancen di desain pangeran maknane ning ngoten. Jadi suatu saat Nabi itu dimintai anake Abdullah bin Ubay bin Salul. Wong paling elek-elek wong Madinah iku Abdullah bin Ubay bin Salul. Dhewe dedengkote wong munafik, dedengkote wong napa? Munafik. Lah niku dhewe anak saleh santri. Santri alim khusyuk, anake sinten? Wong munafik. Nang kene ora dinasab tenang wae. Paham ya, ora dinasab napa? Tenang mawon. Dadi anake dedengkote wong munafik ku santri khusyuk, saleh. Saleh. Mulane sofa tenang nak sih. Nah, ini sowan Kanjeng Nabi ya Rasulullah, bapak kula niku mati. Bapak kula mati, kula nyuwun jenengan nyolati. Jadi Kanjeng Nabi, yo, enggak aku tak teko nyolati. Tidak hanya itu ya Rasulullah, saya minta baju komis, baju gamis jenengan dipakai bungkus bapak saya. Nabi bilang, ya enggak apa-apa. Dicoplok dengan Kanjeng Nabi, dikak no anak, ya siki gak no bapakmu. Terus jadi Sayyidina Umar, mesti salah Nabi, salah cara pengiran, orang salah cara gue. Ya sah wae nek pengiran nyalahno wong ketuane wae dhewe ora sampe melo-melo. Wong salah ora mesti dosa. Terus Sayyidina Umar menghadang, ya Rasulullah, apa engkau tidak ingat komentarnya Abdul bin Ubay sing cangkem elek? Jadi Kanjeng Nabi, ya eling. Kenapa engkau mau menyolati? Jadi Kanjeng Nabi, ini khuyirtu fakhtartu. Eling-eling. Ini khuyirtu fakhtartu. Aku dikongkan milih sampai pangeran. Malah aku yo milih. Jadi kita tengene ayat tengene surat munafikin. Sawaun alaihim astaghfar talakum ablam tastaghfir lahum. Mat tentang munafik itu buat jalan no istighfar cek ora. Iku tetap podoh. Jadi Nabi kan dikasih dua pilihan. Cek buat istighfari cek tidak. Terus pangeran dawo intas taghfir lahum sab'ina marratan falayaghfirawahu. Mbok jaluk no sepura ping 70 tetep Allah ra nyepura. Tapi Kanjeng Nabi memahami ini nak 70 ra disepura tak tambahi. Nak 70 ra disepura tak tambahi karena Nabi mengira 70 itu angka napa? 70 berarti nak di 70 ra disepura nak menoh 100 disepura. 100 ra disepura 200. Wong pangeran ngendikane nak 70 ra disepura tak tambahi jare Kanjeng Nabi. Sampai akhirnya Kanjeng Nabi kok diterang kok pas niku maksudku ora ngono. Dadi Kanjeng Nabi kok diterangno napa. Ora ana wong kok ngrasak ahli tafsir bintu-bintune wong-wong Nabi mawon tau dielingno pangeran oleh tafsir napa. Amin. Walhasil akhirnya Nabi tetap berangkat. Mereka ngarteno intas takfiril hum sab'ina marratan fala yaghfiru lahum. Nak hitung pulau ora di sepuro, tapi nak ditambahi di sepuro. Berarti Nabi nganggap adat 69 dari guna apa? Kongko kaitane iki ambek murtate ruhin barang. Mungkin kok nak adate salah iku murtad nak rata dadani dene menapa? Murtad. Ora. Mungkin sampean kabeh ya murtad kabeh nak carane ngitung adat ta? Salah. Niku masyhur nggih mungkin tengah ilmu usul fikih. Walhasil Nabi sampai teng atas kuburan. Mumpun badhe ngadeg badhe salat. Masyhure mon teng kuburan karena Nabi agak terlambat mon. Badhe Allahu Akbar be Umar diadang-adangi. Ya Rasulullah, ampun sidano. Ampun napa? Ampun sidano. Terus Nabi hanya ngendikan, "Ilaika anni ya Umar, kamu jangan di sini Umar saya mau salat." Ya Rasulullah, ampun sidano jare. "Ilaika anni ya Umar, kamu jangan di sini, saya tetap mau nyolati." Akhirnya wonten ayat turun, "Wala tusalli ala ahadim min gumma ta'abata wala takum ala napa?" Mat ke jogeman nyolati wong munafik. Lan aja geman selawase lawas ngadeg ning kuburane wong napa? Padane iku Kanjeng Nabi Kuntur. Nah, pada Kanjeng Nabi Kuntur itu kemudian terus Nabi masyhur. Oh, nak ngono artine Sabina Marwah itu ndak harus 70. Ora ana kemungkinan di 10. Cek 70, cek luweh napa? Cek luweh napa 70. Sehingga masalah adat nggene Quran iki ngoten niku. Memang masalah adat itu membingung. Ini sing terus kula sing menyangkut murtad to. Kula terangno masalah rukin menyangkut murtad ateis. Begitu juga dalam ilmu tauhid. Jadi tak niati wong wini kula muharram boten ngaji tak niati dadi tauhid sampean tahun baru pinten 1434. Tauhid nggih ngoten. Oke kene eling-eling ora usah toreko-toreko anu iso anak keliru malah sesat. Jadi misalnya ngaten. Kena ngartekno la ilaha illallah. Nggih. Wala ilaha illallah, wala ilaha illallah terserah kowe wong lanang gak cangkem elek kok. Tapi nak cara tajwid itu lam fathah lah, ora ana lam fathah lo itu ora ana. Mulane nak wong Quran iku tak wiridan ra mantep, mergo fanatik lam fathah. La ilaha illallah. Padahal orang dore kok mantep. La ilaha illallah. Jadi orang tajwid janggal wong lam kok fathah lo iku ora ana. Jadi repot ngono. Ya tapi wong dore kok populer ngoten ya ra tajwid tajwid. Kembali. Tapi Nabi sapa Muhammad, enggak jadi Nabi janggal mem dumah mu ora. Gimana mem dumah? Muhammadur. Ana kula niku ya kan mimpin dalil lu bingung jenengan mau mbamutin sing mimpin. Lah mem kula keliru ya mrene ngono. Lah sampean keliru tapi populer aku bener gak populer sampe arek sing mimpin apa. Dadi ngene iki tak warai carane ngafatna kalimat tauhid. La ilaha ora ana pangeran kang wujud iku total. Dadi ora ana pangeran sama sekali. Berarti kamu menafikan semua Tuhan yang di dalamnya termasuk Allah. Kebalen male. La ilaha ora ana pangeran kang wajib disembah iku wujud. Ora ana pangeran blas. Illallah kecuali. Berarti kamu ateis dulu. Tidak ada Tuhan sama sekali kamu katakan dulu. Setelah itu illallah kecuali. Lah pas kowe muni la ilaha ora wis ateis ya. Terus illallah lagi. Mukmin. Berarti ateis mukmin, ateis mukmin. Ora ana pangeran kecuali Allah. Ora ana pangeran kecuali berarti kan kamu sempat menafikan semua Tuhan. Baru kemudian bilang, ilallah. Kalau itu masalahnya, berarti dia sempat ateis. Pas menilai ilahe, sempat apa? Buktinya kabeh ulama ngomong, wong nape mati, kan nape mati kelar-kelar. Itu rajin sunat itu ngapak nola ilahe ilallah. Mergo sekali pedot dalam la ilaha, keputusannya PKI, paham ya? Jadi ini loh, dari cerita muka-muka bodoh nih, kiai-kiai. Om kiai kadang ya bodoh nih. Kabeh kiai iku sarannya gitu, ning kitab Fathul Muin semua ulama fatwane nek ape mati dalam keadaan mendesak iku ora usah kalimat tauhid. Mok cukup Allah, Allah, Allah. Mergo gak resiko. Tapi nek muni la ilaha illallah resiko kuatire pas la ilaha pedot. Lah nek pas la ilaha pedot berarti kowe darane ora ana. Ora ana pangeran. Paham ya, Dok? Tak warai carane mati kan wis parek kabeh to, Dok. Paham ya, Dok? Ini kita nanti kebutuhan kuyen. Kulo tenang mawon kulo bakal mati tenang kulo niku jarene wong ngapal Quran disapaati dadi kulo mlane tenang ya. Sing ra apale ben mriyang nek kulo tenang. Bone, kalau teori itu benar berarti benar adanya memang la ilaha itu artinya nafiyun likulil ilah, memang menafikan semua Tuhan. Buktine la ilaha tok kok matek iku dihukumi. kafir. Dihukumi, mbok sing ngukumi malaikat mbok ulama. Tapi nek pangeran ora kok sadis temen, ora orang mlane kemune dihukumi ya. Ora ana pangeran mati kok, paham ya? Berarti status semu. Apa? Kafir, pertaten. Paham ya. Sebab itu Kiai sak Jawa iku anu fatul muin, menyen disarankan sebaiknya tidak kalimat tauhid cukup napa? Allah, Allah, Allah. Ya keliru kan muni ah ngono tok kan sedengan to, kan ringan to. Tapi nak nirune la ilaha kan ora ana napa? Pengira iku pas. Mboten niku mboten guyon gitu nah. Atau mriki sami to Allah apa to? Napa la ilaha Allah? Allah wis bener. Lah nak ngono berarti bahaya mergo la ilaha ora ana pangeran iku maujud, mbok yakini terus kemudian kowe muni illallah. Baru mukmin ta. Iku jari Imam Sanusi, orang paling populer mengarang kitab-kitab ilmu kalam jenis Imam Sanusi. Mulane agek iki dhewe jenis Sanusi yen riyen jenenge Sanusi wong alim tenan, sese bakul bakso Sanusi. Wong ra jelas yen apa? Dugane Ghazali yen wong alim tenan sing arek iki ya. Saiki anggere wong jenenge apa? Ghazali. Kadang ana coklat kesekel jenenge sapa yen apa? Patenya ada ni kang. Mohon materi sekian mohon rumah keramaian ini. Mohon kotor sesampaian buatan faham gini. Ini menyangkut tauhid ya. Jadi nak ngono la ilaha itu maknanya orang ana pangeran iku maujud termasuk kowe menafikan Allah. Termasuk kowe menafikan. Lah nak ngono men fatal tenan. Terus muni illallah lagi dadi napa mu? Pon, iku cara lahirin dan itu teori itu diikuti Fathul Muin, diikuti beberapa kitab. Tapi kalau itu benar itu bahaya betul. Manu kalau sering matekai sing aran Muin, muga-muga teori ini jenengan mboten bener paham. Karena ini sakake umat, sakake apa? Lah kata Imam Sanusi termasuk enggak setuju teori itu. Dalam kitab beliau Umul Baruhin mengatakan gini. Tapi siapa redaksinya? Lil asyrati ibarotani. Untuk mengatakan 10 itu ada dua redaksi. Misalnya kayak diutang sampai aku 10.000 kan. Itu ada dua redaksi. Lil asyrati ibarotani. Untuk mengatakan 10 itu ada dua apa? Redaksi. Satu bilang alaya asyratun. Saya memang punya utang 10. Terus wasani, ibarat kedua wasaniyah. Alaya asyratun ila salatatan. Saya punya utang 10 kecuali 3. Artinya dari awal pikirannya si mutakalim ya hanya 7 gitu loh. Cuma engkek oleh muniku alaya asyratun ila salatatan. Saya punya utang 10 kecuali 3. Tapi di otaknya tuh enggak pernah tergambar jenenge 10 ora tahu. Paham nggih? Cuma oleh ngredaksekno divariasi muni saya punya utang 10 kecuali 3. Berarti dari awal otaknya dia itu hanya terpenuhi angka tuh 7. Begitu juga la ilaha illallah wong mukmin paling edan lah ora tahu kepikiran napen Allah, pikirane ya Allah. Cuma ben seru redaksine ben seru. Ben menafikan semua Tuhan non Allah. Diredaksekno la ilah. Nak ngono misale la ilaha ketek-tek iku ora ana masalah ngono lho. Maksudnya kan dari awal iku ora ana pikiran menafikan apa? Niku kula rodok cocok mergo dukung wong akeh ngoten paham ben apa paham. Dan penting ngaji wong ngalim roh kita pake sampean paham ngoten. Nak ngono teori-teori sing muni ngono sing ketek-tek ora bar mau masalah. Iku ora sido bener ngono maksud apa? Karena gak mungkin wong mukmin kok kepikiran la ilaha menafikan termasuk paham ya? Jadi untuk mengatakan 7 itu bisa untuk mengatakan 7 itu iso muni alias sapatun ya alias sapatun. Ya alias apa? Sapatun. Atau mengatakan alaya asyratun illa salasah. Saya punya utang 10 kecuali 3. Ya tapi daripada ke resiko yang sampai mati ini memenuhi Allah, Allah. Tapi kan nilai awal-awal kan gak jelas. Masem juga tulung, apa ngelapat no tauhid. Apa sambat. Kan yoran apa? Jadi jelas kalimat tauhid. Kan Nabi nak muji la ilaha illallah yang sudah langit. La ilaha illallah kan sudah langit. Mau kabe-kabe kiai atau muji nak mimpin tahlil la ilaha illallah merem-merem tenang. Orang-orang yang wani ganti Allah-Allah tak, gitu kan wani. Ya wani. Orang mitung dinane mayat Allah-Allah tak, mereka lain-lain, wah resi. Ini sekarang mungkin sering kalau Fatih kaya, iya, sana kalimat tauhid resiko bareng. Ya aneh, kalimat sakral kok, kenapa? napa? Iki ora sama lo ngritik kualat temen. Ya kula ge sama wae kula piambak ngritik mergo ana ulama sing ngritik mboten iki. Paham ya? Itu masalah adat. Memang masalah adat itu sak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate mahami nak 70 angka 70. Sehingga ketika wong munafik nak dijalukno sepuro ping 70 ora di sepuro jare Kanjeng Nabi wa sa'jitu ala taqdir. Nak 70 ora di sepuro tak tambah. Padahal maksudnya orang ngono padha iku ora kok. Dijalukno 10 ora ora tak. Tapi Nabi pernah memahami demikian, memang mencatat Nabi pernah memahami. Ya panjang wis masyhur gitu ini hadis kutsi dan hadis kanjeng Nabi. Jadi kanjeng Nabi lali ini ora kok niat lali mun masyhur jadi kanjeng Nabi nate dikai wewenang pangeran hak khusus ma kuntu ansa walakin unassa li asunnah iku masyhur. Aku iku ora lali wong aku nabi kawulane pangeran paling apik. Tapi diparingi lali pangeran ben dadi sunnah. Jadi ma kuntu ansa walakin unassa li asunnah iku masyhur ning hadis-hadis sahih. Ma kuntu ansa aku ora bakal lali, tapi walakin unasa aku didesain lali. Li asunnah supaya dadi napa? Sunnah. Nah, jenenge nate salat dhuwur rong rakaat ya nate, salat nabok wong ya nate, salat maju mundur ya napa? Pokoke bangsa keliru tau kabeh kan. Mergo aku ora tau lali tapi didesain lali ben dadi napa? Niku masyhur teng kene hadis sitan kan Nabi bae salat dhuwur kilasar. Tapi kalau setuju dulu, kalau senang riwayat sing rontok potensi wong lali dhuhur niku mawon-mawon. Tapi ana sing diarani asar. Kanjeng Nabi badhe salat dhuhur rong rakaat kondur damai mawon ya rong rakaat. Ya sahabat sing bling-bling seneng wah cocok iki dhuhur model anyar tadi. Kalau kan Kanjeng Nabi itu kan ada potensi nasah napa man mansu. Jadi kalau kemarin-kemarin patro rakaat, kalau sekarang juga berarti napa? Nasah napa? Jadi siapa sih beli-beli gak rokan ini ambil alhamdulillah. Jadi sholat dhuwur gak patang rokaat tapi nopo. Sing Abu Bakar, Umar, sahabat sing berperadaban semendelai. Takok ya rawani, janggal ya rawani. Itu masyhur kan Nabi kondur sampai ila hujratil bab. Orang mriki nggih sampai pintu. Karena dalemnya Nabi dengan masjid itu kan jejer sampai pintu masjid keluar. Jadi sudah di pintu keluar. Terus ada sahabat jenenge masyhur di gelari Dzulyadin. Botanganane kan loro ku mbok usil wae sapa iki terkenal apa? Atuh takok. Ya Rasulullah, aku surati salat amnasita. Niki salat modelannya ro panjenengan lali. Niki salat modelannya napa panjenengan? Lali yen njur. Dinan wae salat mok rong rakaat. Mungkin maca hadis iki mriyang kan Nabi omong-omongane itu bantah-bantahan bareng. Ora bi harfin mubinin awak harfa ini walau wero. Bantah-bantahan kelas itu, orang sekedar Kanjeng Nabi balik teng pengimaman terus akbal ala hadirin madep dikonfirmasi. Oh jenengan sholat nama dua rakaat jari Dzulyadin. Nanti Nabi takok Dzulyadin terkenal usil makanya Nabi konfirmasi jari sini ahakun makolahu Dzulyadin. Kalau ini apa lah taksi hadisnya ahakun makolahu Dzulyadin. Apa betul yang dikatakan Dzulyadin? Umar Abu Bakar mengorong kesempatan dia jawab kepada iya ya Rasulullah tadi jenengan sholat hanya apa? Dua rakaat. Kanjeng Nabi damai. Langsung madhep kiblat malih. Allahu Akbar. Ditambahi malih loro rakaat. Mboten nambahi, mboten balai di papat, mboten tambah ditambahi pitu. Pokoke wong pokoke gak salah rapi. Pokoke nek hadis kejadiane Nabi namung nambahi napa? Iku santap-santapan barang wis mantep-mantep. Akhirnya walhasil lagi, pokoknya nak sholat ya terus aja ngomong-ngomongan ya orang iso, pokoknya ngomong iku kejadian. Lah iya, Kanjeng Nabi kok ora bakal lali, ora pantes Nabi kok lalinan, tapi didesain lali, ben dadi sunnah. Terus dadi sunnah, ora ngono wong lali kok omongan ora batal. Ora ngono sholat lali wis ditutup lah, muk karek nambahi. Berarti Nabi tadi kan karek nambahi, tidak memulai zuhur 4. Ya bolak-balik kan Nabi sholat lali, ya bolak-balik itu tadi. Ma kuntu ansa walakin unasa li asudna. Aku ora bakal lali. Tapi didesain, ben gawe napa? Sunnah. Jadi banyak sunnah-sunnah Nabi itu justru dari perdebatan karena Nabi itu ditakdir lupa. Ditakdir napa? Karena kena ada dikiai keliru-keliru, alhamdulillah, aku memang desain, itu pun apa? Tapi orang benda di sunnah, itu mempertegas status itu yang unik lagi. Tapi itu tidak masalah memang, kejadian itu buat apa? Wong nate nabi niku badhe ngumpuli keluargane, badhe jinep. Badhe hubungan suami istri itu nabi itu tidak biasanya beliau mandi dulu terus tidur mboten. Beliau sampai enggak tidur, apa enggak mandi terus tidur sampai salat subuh. Oh itu banyak sahabat kalau setelah jima istrinya itu ketiduran terus sampai subuh. Nah, perasaannya sahabat yang namanya orang puasa itu enggak boleh junub. Orang puasa itu enggak boleh nopo? Padahal nanti setelah dia junub terus langkai subuh berarti subuh dalam keadaan junub. Padahal sudah mulai setar puasa. Akhirnya banyak yang menanyakan ke Rasulullah sama lewat Maimunah, lewat Aisyah. Jawabnya Maimunah, sungguh Rasulullah pernah melakukan itu dan beliau sehari. Setelah Bilal datang subuh ya beliau mandi terus subuh. Dan setelah itu beliau meneruskan puasa. Meneruskan apa? Berarti Nabi puasa dalam keadaan apa? Junub. Terus si yang sahabat tanya tadi liwat orang itu, ya dia Rasulullah punya hukum khusus sehingga itu tidak apa-apa. Wah, terus itu sampai dengar Rasulullah, Rasulullah marah-marah. Aku didadekno Nabi ben ke anut aku sithik-sithik mbek khusus khusus. Dadi aku aku dadi nabi ben ono. Kok tidak sithik malah napa? Lah nek ana ijazah nek khusus dibodohi. Orang beruang tak ijazah iki. Berarti orang beruang dibodoh. Kok ilmu iku iso ditampa iku nak mutawatir. Dikonsensus cara wong akeh. Jadi hadis paling kuat nak napa mutawatir. Diakoni wong akeh. Dadi nek ijazah ada khusus berarti rodok bodoni. Mergo ora iso dikonfirmasi orang banyak. Paham. Tapi wong iki bangga nak diijazahi napa khusus. Itu kali maklar, orang beruang tak kei diskon, tapi orang beruang itu omongi ngono. Nah terus kedua, sing beda kula mbek tareka-tareka lain ngeten. Keimanane kula jenengan kabeh ya wong Islam sing waras. Iku kudune nek Allah janji niku nggih dianggep iya. Kula baleni malih niku penting sangat kita korup ila Allah. Keimanane kula jenengan kabeh iku nek Allah janji kudu mbok iman. Iki misale Allah dawuh ning ngene Quran, kale waladzina idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum dzakaruha fastaghfiru dzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illa Allah. Pokoke walhasil nek ana wong salah, wong dosa terus njaluk sepura mesti tak sepura. Dadi pokoke Allah nggih pengumuman wong sing dosa nek salah njuk sepura aku mesti tak sepura. Lah itu memang kemudian itu kelompok itu banyak. Ada orang yang menunjukkan bahwa dia tawadhu, dia sopan itu terus beristighfar tetap nangis. Mergo gak yakin nak pangeran nyepuro. Kulo mboten seneng to rekono. Kulo lho. Dadak repot nangis bareng kan. Selain kulo ra duwe sanad iku kebetulan kulo ra duwe sanad bangsa napa nak. Kitab kulo gini iki, kitab sing guru-guru kulo nganti Rasulullah niki hadise gini iki, Sayyidina Ali ku delok langit, bareng delok langit, riyen numpak unta ana sing digonjekno, bareng delok langit rumi astagfirullah kamane. Bari ku guyu. Lah sing ngonjek takok. Jinan putih to bareng delok langit istighfar kok terus guyu. Terus dari Sayyidina Ali. Kira tak takok, dhisik aku tahu digoncekno Nabi, Nabi ndelok langit istighfar terus guyu. Tak takok ya Rasulullah, apa hubungane istighfar terus napa? Kan Nabi jawab, mergo pangeran ku guyu. Cek apike kawula ku salah gelem napa? Istighfar. Dene pinter dadi kawula ku roh nek aku nyepura dosa terus dene napa? Nah ono bar istighfar rasa nangis ora ono hadis. Dadi kula ngaji ngawur ku amdan, kula arogan ku napa? Amdan. Lalu kulo guyon terus amdan, kulo riyen guru kulo adalah seneng guyon, bapak kulo lebih seneng guyon, bapak berarti kamu itu jadi guyon, bapak itu murah kamu itu yakin apa kamu itu jadi guyon, jadi ya guyon nganti kamu itu terakhir jadi guyon, ngomong kulo sih nunggu nih, ya si malah kulo sih ngerawani guyon, tapi bapak itu jadi apa? Yo ngapain mati, udah kok di rumah sakit bareng, di rumah sakit itu sih kulo opo aja, aku itu jelas mati. Aku wis jelas mati. Lho, Cek. Aku jupuk ana Quran terus maos Quran terus dungo khataman lho, Cek, ning dungo khataman. Pas badhe dungo khataman terus kapundhut. Tapi iki sempat ku. Paham ya? Terus sekarang gini saja, Ge. Misalnya ada seorang kiai atau raja atau presiden atau siapa saja yang terkenal baik. Nah, kowe mertamu mesti disangoni dikai duit. Terus karena kamu orang sopan mamang. Tapi kan ra mesti nak aku. Mungkin aku kurang sopan, mbok kurang layak, sehingga ra mesti dikai. Iku tetap semi suudon, semi dok. Wan kula nak istighfar atau nangis, niru Sayyidina Ali niru Kanjeng Nabi, bar istighfar napa Gu? Wong pangeran sing dawuh sing gawe pengumuman mesti yo. Dadi kamane pangeran sing gawe pengumuman mesti napa? Ya tapi toreko kayak saya itu ndak umum, enggak populer. Kan istighfar nak nangis kan koyo luwes seru to, Gus. Tapi kebetulan saya itu ndak punya sanad itu dan golek kitab e urung roh kulo, paham. Mesti nak kulo ra roh ya ra ono, kulo sinone kulo akatan nang jaga roh. Lha boten iki karuan to, Gus. Kenapa kamu guyu Ali dari Sidin Ali, aku disini ya roh kanji nabi istighfar terus kanji nabi tak tapoi dari niru guyu ini pengeran kok kawulannya gelap apa? Istighfar jadi mulai pada ngaji niki, tapi tidak sampai dianggap aneh, guyu-guyu dianggap pengintan ya pokoknya aja nangis, pokoknya aja apa? Aja nangis tapi ada di sampean nangis, kalau ya tidak yakin mesti krono di sampean botak jatuh tempo. Lha wong nangis ora ana jaminan ngeling to. Aku yakin iki bare wong sing nangis mesti wis kompleks cara mata cara penyakit itu mun kronis mun napa penyakit sing campur-campur apa jeneng? Komplikasi. Ya utang, kasus, macam-macam. Lha nggih to, nggih. Misale sampean kiai duwe kasus. Antarane istighfar dosa mek kuatir jatuh kan yo. Nggih, boten. Kiai biasa dicucup dihormati terus di kasus misalnya antara nih nangisin nasi pejato enggak mesti dosa aku berhenti. Wow si jatuh ya kau jadi so jalan orang kaji rasido nangisi rasido kaji rasido tuwak be nangisi isin wes terkenal apa kaji berhenti isin ada jujur. Lah pangeran Uberso, air mata buaya ora. Lah iya misale sampean iki terkenal wis diundang pidato gak sida mergo ana isu gosip mbok salah apa. Ana apa wong saiki gedeng aku mesti kepikiran, ana apa kok gedeng? Cara kula pengajian diundang kok dibatalo sepihak, malah seneng kok. Berarti gak sida bodoni wong, lah pidato bodoni kan ora sida bodoni wong. Misalnya pidato itu barang apik, lah apik ning omah ya kena malah ra usah lunga, enak apik ning omah. Wingi niku teng Bojonegoro wonten cerita, ana kiai kritis. Wah, hasil wayahe pilkada dekne terkenal gak dukung si A si B. Lah umumnya kiai itu dukung si A si B. Dekne acara pidato dibatalkan semua karena ditakutkan dia itu ngritik calon pemimpin. Calon ya calon bupati. Kiai ini santri kula sering ngaji. Takole ku. Suwudi kus ngeten iki. Pidato budi-budi di pasal lah, mereka kalau dianggap golput, dianggap gak mihak. Ya, tak tahu lagi susah tau orang. Susah buatan ke sini. Ini adalah tak tahu susah perkara rasio untuk salam template. Nah, yang perlu diistighfarin itu ya susah perkara gak jidon untuk salam. Dan lele kue tobati ya. Iku kue tobati. Mereka berarti kue ngatur rezekinya pengen. Iku kue tobati. Faham ya? Iku lo cerita. Terus ulama-ulama ahli kasab niku luwih gampang guyu alasane nak pangeran janji mesti napa ben bener. Mulane tengene hadis kutsi niku wonten hadis paling seru. Gedhe-gedhene dosa ini termasuk gedhe-gedhene dosa iku wong sing wukuf ning Arafah. Di wukuf ning Arafah kono Mekah. Wong jabane Mekah. Arafah jabane Mekah, coba kira Arafah iku tanah haram. Arafah jabane napa? Mekah. Jadi Arafah panjang didesain ben ibadah haji ana sing ning Arafah. Mulane riyen wong kafir-kafir Quraisy umah wukuf teng napa? Arafah. Mergo kepengin wukuf ning tanah haram. Tapi be Allah malah apike wukuf ning Arafah ben ngumpul lo ben al-khilli wal haram. Wong dosa-dosane gedhe wong wukuf ning Arafah ning ngendikane Kanjeng Nabi. Terus gak yakin aku nyepuro. Bagai jadi ayo sing tau wukuf terus atine apik terus merasa gak disepuro malah dosa napa gedhe. Cara pangeran malah nyekat. Lan dadi kadang wong sing sering nangis ati cilik malah kliru ora ana syariate, paham. Tapi repote iki kulo kan gak umum, kesane kan kepedenan. Terlalu percaya napa? Lha sing dalil kulo. Paham ge. Dadi wonten hadis, wong ning dosa gede-gede ini dosa, itu wong wukuf ning Arafah. Terus gak yakin nak pangeran nyepura, itu malah dosa gede. Mergo orang regani janjine padahal laki-laki ora yakin. Mergo yo mau nak adat Jawa tambah gak yakin kan tambah sopan. wong sak aku wae kok entuk ngepurane pangeran yo ora mesti wong sak aku wae. Panjenengan adat Jawa iku manjen ngoten. Dadi yo aneh. Sajane yo aneh juga. Nggih, misalnya sampean duwe ibu sayang. Teko jam 11 bengi buka lawang ngawur. Wani, mergo yakin ibu gak apa-apa. Mangan ning gone piring ning lemari mbok buka dhewe tanpa pamit yo wani. Mergo yakin ibu ora apa-apa. Teko dalu-dalu nyetel TV banter yo wani mergo kowe yakin ibu gak apa-apa. Lah saiki misale saiki wale. Ibu mlah nak dalu ditotok asalamualaikum, nara dibukakno yo ora mlebu. Mergo ora sopan, ora prosedur gak. Mangan yo ngono, berhubung ora urung mergawe sing nganggur siap mangan pamit halal Bu nggih, halal Cung. Kira-kira mbok tersinggung ta ora lho. Lho iku sopan tapi malah menying. Lah kuwi nak terlalu rapati Gusno dan mek pangeran yo ngono iku kira-kira gambaran. Mulan kula dadi kiai ku ndabel, kula mau khusuk nemen-nemen malah menyinggung napa? Pangeran. Lho ku kabeh ora mung kasapan nak nyontokno. Di mana-mana itu kalau sudah dekat itu ya bebas rawuh-rawuh teman-teman. Paham ya? Lho kayak saya itu bebek, bokmu yakin akrab. Lho masalahnya nanti keputusannya kita, Allah luwih sayang timbang seorang nopo ibu. Kowe ngaku prosedur peke. Ah dalu-dalu mame tok-tok asalamualaikum ibu angsal mlebet boten. Baru dibuka no ibu mbek turu niki kula lesu badhe dahar angsal boten. Ibu ngaku cekinya ya pamit meneh. Nyuwun sewu badhe teng kamar belakang angsal. Lho kira-kira mbok tersinggung to. Dan saat tersinggung mesti mbok kok wong liya wae apa-apa, Pak. Lah Allah itu lebih sayang ketimbang ibu kita. Mulane kula dadi kiai ya seorang pono ngomong ya tenang mawon. Kok saking yakin kula nek Allah niku dak sing tukang napa nyepu. Dene sampeyan nganggo toreko model bar istighfar nangis ora. Mbok nak mengke sampeyan arah hadise kadakno kula. Tapi hadis yang saya pegang niku Sayyidina Ali musal salil Rasulillah bari difar napa guyu. Paham ya? Nah, kalau dalan ali yang sesat jelas gak wong kita payah itu sahabat saya Muhammad ya mau kitab niku wong alim-alim maca kitab niku. Dan di antara isine bari difar napa guyu. Sampun sampean sampean sing ngomong sing sampean dibantah ya akeh. Lha iki jelas lho. Jadi aku guyu, niru guyune kanjeng. Jadi kanjeng Nabi, niru guyune penge. Si api e kawulah. Yakin nak disepu. Lalu kalau nanti cerita ngaji ini, cerita ini tentang isya tentang beberapa kitab. Ada orang pemuda, dia ya orang soleh, tapi soleh pas-pasan, dia masuk neraka. Di neraka itu si wiritan, ya Hanan, ya Manan, ya Hanan, ya Manan. Setelah itu sama Tuhan, hei malaikat, pemuda itu ambil, masuk ke swarga. Barang dimasuk ke swarga, tak apa ibu pangeran. Mungkin ini rokok, wicik wiridan, ya kanan, ya manan. Oke, Gusti, apa hubungannya ini rokok, ibu muci jenengan. Rokok, ibu rokok, muci jenengan, gimana apa? Muci jenengan. Wong jenengan cendat yang layak dipuji. Nah terus, baca ini pangeran, beda. Ya, hei malaikat, pernah nih ini rokok. Dia menuju jalan balik kanan untuk menuju rokok. Semat nengak meneh. Beberapa jalan itu dia melengak mana? Kenapa melengak barang? Saya itu tidak terlintas punya Tuhan yang kayak engkau. Yang terlintas di otak saya, di benak saya. Jenenge pangeranku api karena itu ngongkon lebih, ora bakal ngongkon. Betul. Jadi kalau ini melengak ini aneh, wae. Maksudnya kok Tuhan saya kok begini? Lah ini pangeran terus ini ngono. Sosok tak, tapi bener. Aku itu raba kau ni. Akhirnya tidak kau keluar. Wah, mau kira apa itu kau nenek kau melengah, yo. Tawari cara nih melengah. Saya tidak pernah ngira punya Tuhan tengok kau nak keluar melukun apa. Tapi kayak kacung ngati cilek. Jadi tapi di luar nenek kau gugus di baju tutup kau kata. Malah dibelasin awal-awal. Makanya itu masyhur ge, masyhur hadis-hadis sahih ana anda zonni abdi. Aku terserah persangkaane kawulaku ning a. Aduh, niki kula suwun sing ngaji kula kudu seneng pangeran. Kula nu mboten sombong, hakon kula mboten sombong. Kula nu ngaji be guru-guru kula, wong tuwa kula, kabeh menyarankan husnudzon be pangeran. Selain tek-tek hadis sahih juga menunjukkan wong kudu husnudzon be napa? Pangeran. Lalu kalau ada cerita kata yang paling banyak yang saya baca di Ihya itu. Ada seorang bedui datang ke Rasulullah. Ya Rasulullah, yang hisab saya siapa? Ya Allah. Allah sendiri itu tidak malaikat. Tidak Allah sendiri. Ya baguslah kalau gitu mulai. Barang mulai takut yang gaji Nabi. Takut Ihya itu piye. Takut menutup terus mulai itu piye. Barang mulai ditakut yang gaji Nabi. Alah sanggup di sini mulai. Baguslah kalau Tuhan sendiri. Selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik. Aku orang toat teman-teman ya tiga iman. Aku ya tidak soleh-soleh amat. Digatan yang bumi ini ya baik-baik. Baguslah kalau Tuhan sendiri. Hubungannya dengan saya baik-baik. Lha iku ajine Nabi guyu. Kenapa ora ahli swarga ya delok ibu. Dia kecewa nek kita malaikat apa? Kuatir keliru, kuatir macam-macam. Ari dijawab kan Nabi apa bagus lah kalau apa sendiri. Enggak malaikat ya toh gak ajari. Ngene wong nek disak malaikat bahaya iku. Kacau malaikat. Elek catet. Mau dene pegawai nyutan gak jelas. Elek iku lali utawa ketrujur ora dipikir. Wong gak ora elek. Agar elek napa? Repot. Lho nak pangeran kan detail. Ngendikane kanjeng Nabi innahu tajawaza li ummati ma hadatsa bi anfusaha malam ta'mal au takallam bi. Nak pangeran oleh ngisap detail. Bareng lakoni elek gitu lho iku sengaja ta ora. Terus dinteni sampai 1-4 jam. Gak ditulis elek. Engko nak menawa wa'ad bi sayyi'atal hasanata tampu. Jadi kan nak pangeran apian. Lho kula ngapal hadis e. Innahu ta'ala yabsutu yadahu bin nahar yadu bamusi'un lel wa yabsutu yadahu bin lel yadu bamusi'un di hari ini lo rugi dosa malaikat senyatet ya, malaikat itu kuwajuh pokoknya sekali salah sosat ya, tapi nak pengiran gak dibaruh sih alasannya pengiran nak menongkok istighfar jadi di cancel ora sih jadi Allah selalu membuka tangannya di siang hari untuk menerima tobatnya orang yang salah di malam lu nunggu hadis sohan dan membuka tangannya di malam hari untuk menunggu tobatnya orang yang salah di siang. Jadi nak pangeran itu rata ringan tu. Mulai hubungan dengan Tuhan itu baik-baik saja. Mencari Tuhan lebih bagus lah kalau Allah sendiri je. Mulai dek nih. Lagi nanti kan bingung piye tak kok ngono dok terus mulai. Mesti celok begini Nabi. Lalu masuk temu piye? Ya bagus lah kalau Allah sendiri. Selama ini hubungan saya dengan Allah baik-baik, baik-baik saja. Nanti Nabi kena pen roba muda alis warga ya cahiku. Ya kalau nganti saya ini tidak kepen golek hadis sembong so nangis itu ketemu paham. Jadi kalau itu salah nona. Hingga detik ini masih pakai, ya pakai guyu ni, gua pakai guyu. Gua nak Mustafa yang sering nangis roh hadis. Tapi yo aneh toh Mustafa roh aku roh gua yo aneh. Iya aneh. Bukan ni kita nak bukan guyu. Amin. Nah, itu parah kalau roh. Itu bagus, Pak. Karo, aku roh. Ya aneh wae cara kula ya aneh. Roh tapi salah makna ya, Bud. Paham, itu terus kula suwon pokoke wong kudu seneng pangeran. Mulane ketika Imam Ghazali, jika saya ditanya, kata Imam Ghazali, jika saya ditanya antara khauf dan rojak baik mana? Maka saya secara mantap tak jawab baik rojak, kata Imam Ghazali. Karena ciri utama orang mukmin walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Orang mukmin itu adalah orang yang sangat mencintai Tuhan. Dan sisi khauf itu satu teror sing dadekne wong ra nyaman dengan Tuhan. Makanya Imam Ghazali, anak aku ditakoki, apik ndi rojak mbek khauf, arep-arep pangeran mbek wedi. Saya jawab mantap apik rojak, karena ciri utama orang mukmin mencintai Tuhan. Tentu dengan rojak kita lebih mudah mencintai. Kula lah dadi kiai ya yakin salah kula nggih gak ada. Tapi kula yakin akeh apik kula. IPD mawon kula. Kalau kita tahu itu yang gue sering istighfar, gak? Sering alhamdulillah. Jadi misalnya gue istighfar sedina peng pitung pulang, ya. Alhamdulillah gue peng satu, pokoknya tak luai. Ya. Malah ini tegene Quran, ya. Ida aja anasru wa yu al-fatuhu wa ru'aitan nasihat huluna fi dinillahi nabu. Afwa ajan fasab bih. Mongko moco tasbih siro. Biham dirob diga. Lagi was tawfir. Jadi istighfar itu kecil sekali. Porsinya kecil. Tetap singkata fasab bih. Karena nanti ujung-ujungnya salah kita itu hanya mempertegas bahwa kita ini manusia yang lemah. Tapi jangan mengganggu kenyamanan Anda sebagai kawulane pangeran. Nah nanti itu mengganggu kenyamanan wijinan pangeran itu setan. Mulanya dari Imam Ghazali teng kitab Isya niku kula jeeling tenan. Termasuk tipu dayane setan atau iblis, wong soleh-soleh dieling no dosane. Wong soleh-soleh dieling no dosane terus waktu nentek gue istighfar neng kamar. Istighfar akhirnya berjuang yora mulang yora peranata sosial jadi abai. Salah orang soleh tahu dosa kan eling terus ini orang soleh kan enak sekali dosa kan eling terus istighfar terus mulang ragilem kumpul wong ragilem manfaati wong ragilem berkon melok mimpin masjid tak takbir lo dereng layak kon mulang ya dereng kon opo era layak mergo ngerasa eling dosa akhirnya banyak jutaan wong soleh yang tidak membuat kontribusi tidak memberi apa dasar ke wong soleh karo dhewe gablek salah-salah ama catetane dhewe iki barang apik tak lakoni ben catetane kalah akeh ben catetane kalah akeh pangeran etong poin ati poin ora apa-apa lebih baik dapet begitu dan saya pun sampai sekarang pikiran kula ngoten wong nate jelas pama ya amal miskola dzarratin khairu yarah wa may ya'mal miskola dzarratin syarra yarah ora usah kamu pertentangkan misalnya kasus kula ngaji ngeten iki kula mungkin dosa cangkem elek nyenyi ruhin misalnya. Tapi kan gajaran keluar agak lecah bodoh tak pinter no. Wah, mungkin kan bisa, Pak. Nilainya minim, gara-gara nganyak rugen, uang skritengnya orang tua. Skriteng lagi dua dinya, misalnya. Ya itu mungkin ya ditulis sama Tuhan. Biaya kesalahan jadi ditulis. Tapi misalnya akibatnya rugen sesat di selamat noda. Artinya rugen rusak di rusak no. Wah, ini gue luar kata. Oh, jelas ini gue jelas. Mun-mun, ayo yakin hakul apa? Yakin. Apa mana jelas-jelas teke Quran manja bil hasanati falahu asru amsalia. Jadi nak nyaruhin cito, ditulis cito. Pas mulang ditulis sepuh. Wah, malah rabah di mana. Makanya deposit itu lah, wah. Bidi mamun. Kan gue bener nanti, jadi sepura rukin bener nanti. Tenang mamun. Masih orang di sepura ngantinnya akhirat, tenang mau. Karena jari wong disalah kan, api kulo dijubuk, dikekno. Api kulo kuatah kan raka lomblos. Misalnya api kulo miliatan, terus gue nyawur rukin 10 poin kan. Gue kusti ikhlas, kesannya didamil diambak. Kesannya gak desa. Pun pek mawon. Jadi boten usah ngoten. Ya iku ngendikane Imam Ghazali. Wong saleh iku diparingi salat duha, salat subuh iku gak disyukuri. Saiki Imam Ghazali le nyontokno ekstrem. Ana wong kafir tengik mulai cilik kafir, nganti umur 20 tahun kafir. Nganti umur 20 tahun kafir untuk wis kafir ya ora tau salat, ora tau zakat. Terus dhekne tobat dadi Islam. Lho iku wong sak donya mulai nabi nganti wong saleh senenge ra karuan. Mergo saiki ana cah kafir gelem salat subuh. Ana wong kafir tobat gelem salat. Wa anta ruzikta salat min khina sibaka. Lho kowe iki dirisikane salat subuh mulai cilik, mulai akal balik kita ora musala wis salat subuh. Nganti tuwa umur suwika. Gara-gara dosa pisan kowe eling-eling terus kowe ra ngeling-eling hidayate pangeran sing kowe salat subuh, zuhur, asar, mat. Lho soal eling dosa wajib eling dosa, tapi juga harus fair. Jika dosa kasus yang maujud, kowe kudu yo eling hidayat yo kasus yang maujud atau hadiah yang mau. Kan gak fair, mosok kowe ngeling-eling salah itu. Misalnya Ruhin jadi buruhku, terus dia mutung no jendelaku apa-apa. Tapi ya tetap tak gaji, tak keimangan, ya kadang-kadang tak sentak. Poin baik saya kan jauh lebih banyak. Kan tidak fair, nak Ruhin mau ngeling-eling nyentakku, tok. Nanti ini ngeling-eling nyentakku, kan berarti ngeling-eling sisi negatifnya. Loh, itu yang mari tambah laknat. Paham ya? Iku sing mari tambah apa? Lah iku termasuk talbisu setan. Mboten niku lho mboten kuyo. Nah saiki wali-wali nang cepet-cepetan para pangeran sampeyan. Iku ngawur iku setan. Mane kula nyuwun bapak niki mesti nate salah. Ya kita istighfar. Tapi reputasi Tuhan membimbing kamu gelem salat subuh, zuhur, asar, akhirnya sampai gelem ngaji. Iku yo eling-eling pisan iku anugerah sangka. Nak dosa iku sesuatu sing maujud, iki yo maujud. Kenek apa maujud iki mbok eling-eling, sing maujud iki ra mbok eling. Kan tidak fair, jadi buat apa? Lalu soal salah yang mau, salah tayan mau. Wama ya amal miskola zerrotin khair ya roh, wama ya amal miskola zerrotin syarroh ya. Kamane ono catet tani dewi? Faham ya? Tapi aja kaya konco kulo, kulo di konco sak kantor kurang ajar. Ini anak kiai nak kerja amburadul. Ya suka, duwe miliatan. Kertata kaya kaya anak kiai kerja kurang ajar. Kan saya tadi saya bilang sama Tuhan, wah ingkana kau bisa fotohir, jadi saya kalau belum kerja, aku juga apa-apa. sudah bilang sama Tuhan, nanti kalau rezeki saya hobisan, enggak suci-sucikan Tuhan. Jadi ini tenang aja kerjanya ngawur. Dari alasan ini, sudah bilang sama Tuhan, kalau kotor, bersihkan. Jadi ini yakin harus ini bersih. Jadi. Orang ini orang sudah dongo, sudah bilang. Jadi. Tapi segep juga masih punya ya. Alasannya gue alasan ngawurin kok. Gitu. Jadi Tuhan jam itu gue persiapan ngawurnya nanti. Kan sudah bilang sama Tuhan, gue ingkara hobisan. Atau itu. Lha kurang ajar, yen anak iki sekali nakal ora repot. Nakal ana dalile, Pak. Yo kuwi tugas tenan teh. Nomor kok nek babal kedua karo ndok film alasane sudah bilang sama Tuhan. Ora omni sudah dungo, sudah nopo? Tadi sudah bilang Pak Bas saya kalau kain kana hobisan. Jadi sorenya sudah suci Pak Bas, sudah disucikan. Mergo alasane sudah bilang, sudah kok. Kacau, kacau. Disalahno yo ora kene donga iku ana tenan. Donga iku ana napa? Alasane masuk akal. Saya dulu tuh miskin, Bapak. Sering duka rezeki saya banyak. Berarti kalau lilan pakas siru kan sudah. Ya saya yakin yang hobisan juga foto biru. Cangkem. Tapi itu bagus. Orang-orang GR gitu tuh bagus. Iki apel lah itu enak mone pangeran tuh. Saya tiru tapi tidak menabi. Jadi kalau suwon gitu, kalau baca di beberapa kitab, uang hubungannya dengan pangeran itu ngeleng-ngeleng hidayah. Kalau nanti pidato di depan para kiai-kiai alim, wonten yang mati terkenal yang nakal. Dia kalau pidato, Ibnu Abbas itu soleh-soleh sahabat, alim-alim sahabat Ibnu Abbas, alim-alim sahabat Sayyidina Umar Abu Bakar, kabeh sahabat, itu alim-alim. Yo jarang duduk so gede, terutama sahabat-sahabat yang spesial juga tahu duduk so gede. Iku wae ketika ayat Quran turun kul lil ladzina kafaru iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Kul ucapno sira Muhammad lil ladzina kafaru maring ngomong sing kafir. Mat umumno ning wong kafir-kafirku iyantahu yughfar lahum ma qad salah. Sekali mereka mendo sangka kafire yughfar lahum ma qad salah pasti kesalahan yang sudah lewat-lewat dihapus. Kabeh sahabat sujud syukur. Wa indana arja ayatin fil Quran hadhil ayat. Ayat paling iso diharapkan itu adalah hadil ayat. Wong kafir tengek wae, kafir puluhan tahun gara-gara iman. Yughfar lahum ma qad salaf. Salahe kabeh di apa meneh kita mulai cilik ndek rezeki iman. Jadi kita kudu duwe rojak. Paham ya? Dadi kula kepengin lah, pokoke jenengan rojake sing dhuwur. Mun jenengan ditegir murid kula. Nah, sampeyan di murid guru sing nangis ya monggo. Ya ana tanah sing nangis. Ya tapi kan kalau sebagai guru mon fair ya dalilnya jelas kitabnya nopo. Nah, anak guru ini sampai duduk nopo kitab itu wakeh, ini bukti. Terus bak salah, nah istighfar pun nangis ini ini. Jumbo nang nopo, tapi kemungkinan itu kecil gue lihat nopo kitab sih. Kalau jamin itu kecil nih. Memang ada ayat-ayat yang berguna, tapi maksudnya nangis tidak gitu. Misalnya koru sejadau buat rugi ya, itu tidak gitu. Maksudnya ada nangis menyangkut orang di sepura itu buatnya. Ya Allah, hak jenengan terlalu besar. Hak jenengan sebagai Tuhan terlalu besar sehingga istighfar saya, tasbih saya, takbir saya itu masih tidak sebanding dengan hak-hak jenengan. Makanya teman-teman ayatnya kan idza tusla alaihim ayatur rahmani kharru sujadaw wa bukiya. Jadi karena ayatur rahman itu begitu banyak. Kebesaran Tuhan begitu hebat. Tapi kita ini tidak sampai ke situ. Karena muji kita itu raiso jeduk. Mulanya muji sing raiso jeduk ini kebesaran Tuhan itu kita akali lewat redaksi sing diwarahno kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku Allahumma lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Pokoke jenengan dapat hak dipuji sesuai keagungan wajah jenengan. Wa azimi sultan. Terus kanjeng Nabi ngredhasno la nuksi sana an alika anta kama asnaita ala nafsik. Kita ora iso ngitung muji teng jenengan. Wis pokoke kepikiran kula kepengin kama asnaita ala nafsik koyo jenengan muji teng gate jenengan piyang. Sebab itu semua redaksi hamdun jedukno. Berhubung hakikate reso jedukno dhuwur, niru redaksine kanjeng Nabi Allahumma lakal hamdu kama yang bari li jalali wajhika wa azimi sultanik la ufsi sanaan alika anta kama asnaita ala nafsi. Itu sama, paham ya? Ora kok nangisi masalah nasib pem di sepura ta ora, nek iku sampean ra usah. Pokoke anggere istighfar mantep di sepura mergo Allah sing jan. Semakin ke mantep di sepuro, berarti gue terus nonton be janji ini. Tapi orang krono dah pelu gue, tentu krono yakin nak apa mesti nepati nopo. Paham ya? Mulanya dengan ihya ini, Nabi Dawud didawi pangeran. Ya Dawud, habibni ila khalqi. Aku itu senang dengan makhlukku. Terus Nabi Dawud tanya, wa kaifa uhabbibuka ilaihi. Bagaimana Tuhan saya cara mencintakan engkau kepada mereka? Terus jari ini, ngendikannya Allah dengan Nabi Dawud, ini diriwayatnya ihya. Zakirhum bi'alai wa jamila ihsani. Kaulaku mau elingno sisi bagus saja. Pokoknya aja elingno bangsa musibah, bangsa neraka, bangsa sing enak-enak iku aja elingno. Kowe nak nyipati aku sing indah-indah. Terus misdaku dalika kaulu ta'ala fasquru ala Allahi la'allakum tuflihun. Wong kon eling rahmat-rahmate Allah. Ben kowe dadi wong bet. Misale kula dadi kiai utawa dadi wong alim. Masalah kula nggih kathah. Tapi ora oleh dieling-eling. Wis pokoke kon eling nikmate Allah. Dadi misale kula kancana rugen. Alhamdulillah di kanca ngaji, kanca parek pengira. Ojo kok ngeling-eling setan. Untunge opo kancanan Ruben? Oh, malah setan ki nek ngono. Terus gak prospek. Malah setan ki. Eling-eling ngono malah napa? Soale ki dibujuk judes. Mas-mas njaluk duwe ngene-ngene nuntut terus. Yo kowe kudu syukur. Bojoku njaluke kok mbek aku. Misal njaluk tangga malah koyo opo. Kok delok sisi-sisi napa? Positif. Iku dhewe kula nu sering takok kula kepen roh ngamuke kula mergi kula nu teorine nggih. Paham nggih. Dadi wis lihat sisi positif. Nah Imam Syafi'i malah oleh marahi luwe elek meneh. Kabeh wong alim mesti cangkem elek, tapi cangkem elek wong alim tebarani ngendikane ya dene yo kacau. Akhire yo kacau. Termasuk Juru Kalami Syafi'i nggih mutiara dewi Imam Syafi'i sing diriwayatno Imam Nawawi ning Mas Dulur kula dieling. Wa min Juru Kalami Syafi'i dari Imam Nawawi. Imam Syafi'i dawuh sing paling tak eling sito. Man ahsana ilaika faqad qayyadaka. Wong kok seringe kak ngekeki kuwi padha karo ngikat kuwi. Mergo al insan Abdul Ihsan. Wong pengapesane mbek wong sing api. Wa man asaa ilaika faqad atlaqaka. Wong kok ngeleki kuwi padha karo bebasno kuwi. Sale kene ning desa, di mobil duitmu akeh. Ana wong sinis mbek kuwi. Wae enak ora ngara utang kuwi. Gak bakal wong gedeng kuwi kok utang. Gila mobil yo ora ngarah, utang yo ora ngarah. Damai bebas. Jadi kamane nek ana sing apik yo tampa apik, wong piye wae apik. Nek elek yo tampa apik, mari ora utang. Pan. Ya akhire dunyo apik kabeh lho, pokoke akhire wisine dunyo terus apik. Lho nggih kados misale Ruhin. Santri kuwi marah. Kan mungkin dekne ra iso salam tempel mbek aku, tapi kan gak ono kisah. Mau merugikan salam tanpa lebih aku kisah begitu deh. Aku jatuh anak yang ngawur deh. Aku jatuh anak itu kayak no kue. Aku anak raiso sekolah rasa aku gara-gara salam tanpa kue. Malah begitu kisah. Mulanya nak jadi kiai tenan. Kena waras tenan tenang pangeran. Jadi kiai aku damai. Nak di salam tanpa uang syukur rezeki. Nak sing ora ya alhamdulillah ora marahi ki. Kulo nu raiso mempertanggungjawabkan salam tanpa ruh. Jadi duit kau tuh. Maksudnya data belanja anak kan bisa saja no. Ternyata bayar list. Mesti kolu sopo. Jadi enak kan? Jadi kena di tonggo. Misalnya di tonggo medit ya enak. Kapan-kapan kena medit pantes. Mergoanku medit ya beku. Waman asa a ilaika fakot atlako kadek. Waman disapani wong asa a ngelei sopoman kak ing siro. Fakot atlako monggo teman-teman ngecul no sopoman kak ing siro. Bebas no bu. Intinya sebenarnya dunia itu baik-baik. Paham ya, tak warai. Trik-trik jadi orang baik, bahagia. Paham ya? Wah, kalau jadi ulama, jadi pengeran. Wah, kalau nganti mati kepengen wong sholah itu bahagia. Wong sholah itu seakeh duit raduwe, selingkuh raoleh, maksiat raoleh, macam-macam. Itu nara bahagia, sah. Sampai ke jadi wong sholah mesum. Jadi nara tahu, tapi munggu jadi wong nakal, nunggu enak. Wah, sholah kok mesum. Sholah kok apa? Kira tahu sih, no tapi main bayang lain nak gedung nak kalau popo leh, oh cangkem. Soleh swasta, iwan. Tapi soleh rano ilmu nih, soleh rano nopo. Buktikan anda lebih bahagia ketika nopo. Soleh. Mana kata sekolah ini kiai rapati di tamu, rapati kakek si salam tempel aku lo syukur, kok hisap sih deh. Gis syukur mawon hisap sih deh. Di nawa sing salam tempel tak syukuri rezekinya pangeran menhaisu lah tak sih. Tak anggap latihan iman ya nawa ngalim untuk rezeki menhaisu. Latihan iman yo ibadah. Nah, untuk salam tempel anggap bae minimal nohi. Tidak. Dia nak takoki pangeran pihak prilaku apik kabeh saya dan tembus. swarga. Mergo ora tau janggal ambek tindak lambai Allah Subhanahu. Tapi nak kuwe kan janggal terus. Duha terus belum larat sebutin lo Gusti. Wes duha kok resik. Wes duha itu sudah ben apa? Pamit dari kula suwun. Iku dawuh Imam Ghazali, umpama aku ditakoki jari Imam Ghazali, rojak dengan khauf itu baik mana? Jari Imam Ghazali, saya jawab secara jelas apik rojak. Umumnya ulama jawabnya kan rojak ambek khauf kudu seimbang. Itu ibarat dua ya sayap-sayap sambah mumpuh kono cek sayap cek ora. Wah, enak cara aku tetap dicek nara poro. Rojak. Jadi kudu seimbang. Kok nak rojak tok mari ndebek khauf tok mari frustasi. Sebab kono oleh mu ngomong sapa iku urusanmu madhabem. Nak madhabku pokoke apik akeh napa? Rojak. Iku dawuh Allah walladzina amanu asyaddu hubbal lillah. Wong sing iman tenan diseneng pangeran. Nah, ciri utama seneng niku nggih eling-eling api. Lan kula sering ngomong tenan mbek bojo kula ambek anak kula. Wis adik aku nak mati ora usah umum. Tetep repot. Nuruti wong repot, sak ora teko pikir. Lha opo ya? Aku dudu gebak apa wong kira teko keruwetan. Karo dina aku mati ku bar baik-baik saja. Aku ning donya dipengerani Allah ya iso mangan iso seneng. Engko ning akhirat ya padha pengerane ya Allah, ya mesti baik-baik saja. Sifate Allah dikenal Al-Qur'an Arhamur Rahim ora bakal rubah ning akhirat tetep Arhamur Rahim. Dan itu saya akan seyakin-yakinnya. Lha wong desa wae iso ngaji Nabi to sinten sing isap ya Rasulullah Allah sendiri to gak nyuruh orang. Enggak Allah sendiri ya sudahlah bagus mulai. Arek tak kaya kaji Nabi sing takoki maksude piye. Jadi selama ini hubungan saya dengan Tuhan itu baik-baik saja padahal saya tidak pernah memberi kontribusi sama Tuhan. Apalagi nanti ya akan baik-baik. Di kula suwun nggih. Jenengan kula yakin nggih salah kata. Niku pun masyhur pun. Cuma akan lebih banyak lagi saat Anda berprasangka buruk sama Allah Subhanahu. Ya pokoknya lakukan saja prosedur-prosedur itu. Misalnya kon istighfar nggih, istighfar. Tak nabi, nabi nyebut 70 nggih. Nggih sing 70. Nak kurang akeh nggih napa? 100 tambahi. Tapi nak kula mantep mau sing sisi nali kan tanya putih tunggu lo. Bar istighfar terus gue lah. Kalau ada tengkok kamu. Putih tunggu lo ya besok. Putih tunggu lo gini apa? Bukan kita terusakan ya. Waharajal Hakim. Waharajal Hakim an Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Jabir bin Am Abdullah an Abi an Jatiro dan Kol. Ini kita yang. Ja'aro Julun. Saat teko sapa rajulun wong lanang ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Waktu saat ana wong sowan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bareng sowan kanjeng Nabi faqala mongko dawuh sapa rajul. Ben sampean ngerti nek tak omongno ana dalile wa dzunuba wa dzunuba. Duh siale dosaku, duh siale dosaku. Wah niku munadaman duh mene. Duh siale dosaku kanjeng Nabi dosa kula cek kuwatah dosa kula cek kathah enggak bungok lho kan. Fakola maka ngucap sapa rajul hadzal qawla ing ikilah pengucapan maroteni kelan rong ambalan. Aw salah santo kelan kaping telu. Muni wa junuba wa junuba. Awe kanjeng Nabi ketika dekne bengok-bengok nyesali dosane fakola lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kowe aja sambat-sambat wa junuba, malah iku ora istighfar. Jadi lucu ya, kadang wong sok suci muni dosa ku akeh, aku dhewe wong cilik, wong elek, ngamalku elek akeh. Yo malah ra istighfar, iku ora regate istighfar, kok goblok paham ge. Nek pancen kene nyesal dosa, yo muni atau kadang wong Jawa iku lucu. Dadi tau itu asman ki jenengan ngoten iki tiyang sae, kula tiyang elek bendino dosa dosa kula kata. Iku ra istighfar blok, regate ngono iku ora regate apa? Iki foto mek kejadian tuan Nabi menwiridan wa dunuba ya Allah piye kar malah aneh tono istighfar ora dadi ne dosa kula kata budi ne di ora dadi napa faqala la guru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kul ngucap sira ngene kok aja menwiridan iku ae jeneng Allahumma maghfiratuka awsa min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Ki warane dinati. Terus niki mangke iki kan kula biasane kula suron kan mucal teng mriki tapi iki kula napa ndera namanate kanca-kancane bapak terus kula wingi suro. Wong jarene kanca-kancane bapak Gus setahun pisane turu di Gus. Asih yo tiap bulan. Tak ngenengen kok pendapat iku bener. Kula wingi tenggene Pasuruan niku mati-mati bapak. Ya kathah sing pun mati, bapak ampun pun kapundhut, kathah mun teng akhirat. Dadi niki nggih pun mun do parek-parek sedanten. Dadi niki kula wau kula foto niki kula kan ngetik gedhe dadi mengki sederenge ngaji bubar diwaos bareng-bareng. Allahumma maghfiratuka ausauna wa karena kanjeng Nabi sause mari wiridan iki mok kan ngeten tok. Dadi sause cah wau wong wau muni dosa kula Gusti dosa. Tapi kan tradisi Jawa kan gitu tok nggih. Wong sowan kiai te sowan guru kan senengane sambet do. Ternyata itu ada juga zaman Rasulullah banyak sahabat sing sambet dosa. Iku mek Nabi ra direspon. Ya karena piye sambat tuh gak redaksi istighfar paham nggih, sambat tuh gak redaksi nopo. Sebab Nabi diwarai Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'in bi min amal. Allahumma tawwa maghfiratuka utawi sepurane panjenengan. Sepurane jenengan Gustiku awsa'u luwih jembar min dzunubi dibanding dosa ingsun. Mun to Gusti, sepurane jenengan iku luwih jembar tinimbang dosa kula. Wa rahmatuka ti rahmat panjenengan arja luwih ka arep-arep inti mugo ingsun min amali dibanding amal ingsun. Jadi timbang kowe tambat-tambat wa dzunuba atau muni napa? Allahumma maghfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja inti min amali. Faqolaha mongko ngucap sapa rajul ha ing hadil kalimat. Sumakola mongko nuli ngucap sapa mongko nuli dawuh sapa Nabi. Ut baleni sira. Pak Adam mongko baleni sapa rajul. Berarti ping pira? Pisan. Terus Nabi ngucap baleni Pak Adam berarti ping pindho. Sumakola ut baleni nek Pak Adam. Sumakola mongko nuli dawuh sapa Nabi. Kum ngadeka sira. Faqat ghafarallahu lak wis disepura pangeran. Dadi Nabi ora kok dawuh. Kum wis nak menawa disepura ora ana nomer iki. Nabi dawuh pakot-pakot itu teman-teman cara kula zaman latihan ngaji nak kok teman-teman ditakdir. Saiki wis tuwa ora tau ngomong ngono Pak. Tapi jelas maknane tetep pakot itu teman. Nabi maknane menawa ora ana hadis e. Kula istighfar kuwi sing gumpi di sepura menawa di sepura ora ana hadis sing ana pakot bo paro. Nak mbok leh salah menawa ala tenan ki malah rasidho napa? Kum Pak Kot Hovaro, mongko teman-teman terus nyepuro sopo Allah Allah lah kemarin nopo. Nih ya, masih sebagai mas boleh bareng-bareng tu. Tapa olbek kaji Nabi. Ya sebagai gue kiri sebagai guru pintu. Darah ni ke pintu itu semua, so, tapi agak ganjarannya wow tu. Wah sangat tu, pasron. Mon aluwe balen Mustofa ben sawane duwe donya. Duwe ra duwe nak nyimpen kertas ngono ra ayo. Yo nak lagi dengan ini hal itu pasti benci ya. Kawan, yang lo tiku dari video kita. Tak pergi. Kalau pergi tu, lengkap tu. Pasti kan di sini. Di sini ada di sini. Paling larang tu saya bilang tak ada di sini. Di sana kan tidak semua. Tu aku sih larang. Dikiri. Dikini urian pulau tubas tahu nggak tu saya. Kamu tu siapa? Tapi sami sih mengkata sini tarian dan mana murah pasti itu kurang biasa pun. Biasanya namun masalah murah. Kaya HP yang kaya larang. Mohon jantan ya. Tadi soal hasil ini wiridan ada orang banyak salahnya terus matur Rasulullah muri wadunubah. Terus kalian kaji Nabi kan ngelafat noniki tiga kali. Terus ngendikane Nabi, kum faqat ghafarallahu napa? Lah, wis kowe ngadeg wis disepura pangeran terus niki kula tafaul, mugi-mugi badhe maca niki ping telu mugi-mugi kula jenengan napa disepura napa? Pangeran. Al-Fatihah. Kula maknani malih nggih. Terus pokoke intine artine niki ya Allah ngepurane jenengan luwih luas luwih jembar dibanding dosa kula. lan rahmate jenengan luwih saged diandalaken, luwih saged kaarep-arep dibanding ngamal. Maksudnya ngeten nggih, kadang wong istighfar yo ana sombonge, rungokno tenan ben musih. Wong istighfar kadang ana sombonge, misale sombonge ngeten nggih. Taruh saja misale wong delok wong wedok ayu blodor. Kan nek nek mati saja. Lan adekne ngerasa istighfar ping 100 ngerasa di 10, berarti dekne nganggep ngamale istighfar ping 100 iku wis banding mbek dosane saja. Berarti dekne nganggep di 10 ijek krana ngerasa krana ngamal. Lha iku sing sering salah wong saleh-saleh ngoten. Mulane ngendikani Imam Muslim, wong saleh iku sering salah, mergo wong saleh iku kadang GR keliru. Sing bener ya ulama iku mergo ana panduane saka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kulo bali malih iki. Misale ana wong bar bodoni wong gen ya, misale mergawe bodoni wong. Bodoni wong badhi 50.000. Badhi napa? Terus bar iku bengi roken sadar, dhuwit 50.000 ora pati halal mergo kok bodoni wong. Roken wis apik, 50.000 didakok masjid. Dari segi iki apik, dhuwit sing rapati halal dikekno pangeran, didakok napa? Masjid. Cuma kadang perasaane roken di sepuro iku mergo ngekeki dhuwit ning masjid. Lha iku kliru, mergo cara pangeran, dhuwit dateng gen mergawe ora halal dari awal gak dhuwit macer dong kok balekno. Paham ke? Lah repot temu kowe nganggep nga nama. Jali kados kula ditegir ngalim, kan pangeran semaringi kura ngalim. Wong rukin hak jane iso ngalim, cuma pangeran gak minat gak diparingi ngalim. Ini saleh lho. Yo tenang nek maksud tapi. Paham ya? Terus kula ngrasa sampeyan aku mbus warga mergo mulang rukin duwe amal akeh iku yo kliru, mergo ilmu sing tak gakno rukin yo elmune pengi. Mulane wong kudu yakin nak rahmate Allah luwe iso diandalo timbang amal. Begitu juga kowe sedekah duwe pokoke wae pangeran ta iso mbok andalo. Ngamal mulang yo wae pangeran ilmu iki. Walhasil wong kuwe percaya rahmate Allah timbang amal. Lan kula nate crito ngaji teng mriki pentinge ulama. Kula ngeten iki ngaku ulama perkara niki niru ulama-ulama riyin. Wonten tiyang soleh mulai cilik mati, gak tau maksiat. Mlebu swarga takoki pangeran kowe kene apa tak lebone swarga wajar dong Gusti saya ndak pernah maksiat seumur-umur saya to atama jenengan ambe pangeran diomongi umur piro cung 80 taun ya wis swarga 80 taun wae wong ngamal 80 taun jare mlebu swarga krana ngamal ngamal 80 taun tak wales 80 Gusti jare swarga selawase lawas ya tapi masalahe nak krana ngamal ngamal 80 taun wong umur 80 sing abadi rahmatku nak rahmatku ora ono ente ente. Gue nggak mau tenggelam bus warga karena rahmatnya enggak, aku kecewa, aku yang bun rokok. Dari pangeran enggak, aku kecewa, aku yang bun rokok aja. Paham ya? Begitu juga aku kelar kaji, kelar zakat, kelar sedekah, orang itu buat ada, lo sih buat gue dunia nih, pangeran. Nah melani warahmat suka arja intimin amali rahmati jenengan iso luwih di anda lo dibanding. Jadi kalau suwon menggepas mau coping telu, niku sampean yakin. Nak makfir Allah lebih jembar lan rahmati Allah saja sing sakit diharapkan sakit diandal. Faham? Mereka kadang mengsoleh itu salah kaprah. Tapi maksiat bolak balik istighfar suwengi nangis sama ini di sepuro. Mereka diruangi melek dah. Gue tenung sangat. Yes, pokoknya nak cara Allah kan melek dah lu kan istighfar istighfar. Kan setengah apa. Tapi gue tetap pikirannya ngandalo rahmati Allah kul bi fadlillah wa bi rahmatih fa bi dzalika falyafrahu mo ngandalo fadlile Allah rahmate Allah pun nggih bismillahirrahmanirrahim Allahumma masfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u indi min amali Allahumma masfiratuka awsa'u min dzunubi wa rahmatuka arja'u indi min amali Allahumma masfiratuka awsa'u min wa rahmatuka arsya indi min amali. Pas teng dalem napa pas seneng tenan pangeran nggih. Pokoke ibadah niku pas seneng diwaos. Pokoke ngendikane Kanjeng Nabi, kowe kuwi ibadah nak pas lagi asik mbek pangeran. Nak lagi ra asik ken ngamal mawon nggih. Nak lagi boten asik ken napa? Sale sampean tangi turu, cara tanom tangi turu nak rong ngopi, rong rokok kan kesak-kesih. Lha iku rasa istighfar, malah gremeng mbek pengen. Es ngopi wae nak wis lagi asik be pangeran wis rada ngayal sithik-sithik lagi nopo? Lagi nopo? Istighfar. Memang gitu ajarannya Nabi. Pokoknya ibadah itu yang nyaman, yang asik. Lha kula nak tangi jam 3 dalu nggih. Nggih kopi dhewe, bar kata nggih kopi teng arep TV nggih kae kopi. Ana pikiran kula mumpun padhang nembe tahajud. Wong nak muji pangeran canggih. Mergo bar ngopi, bar nopo? Ora kok tangi turu lan kula lho nggih. Nak sampean tangi turu astagfirullah ya ngop. Malah ra jelas. Makan apa? Alamat. Pokoke badon niku terus ganti kan fikum faqad ghafara wa napa? Qala al-hakim al-fatih. Alam tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa akhraja Ahmad an Iyad bin Himar al-Mujasi'i radhiyallahu anhu. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam khutbah dzat yaum. Iku khutbah sapa Nabi dzat yaum ing siji dina. Faqala mongko dawuh sapa Nabi fi khutbatihi ing dalam khutbahna. Dawai inna rabbi amaroni anu alimakum mimma jahiltum mimma alamani fi yaumi hadza. Inna rabbi satemene pangeran ingsun amaroni iku ngutus sapa rabbine ingsun. Anu alimakum ing yen to mulang ingsun kum ing sira kabeh mimma sanging apa wae jahiltum kang bodho sira kabeh. Mulangno mimma sanging ilmu, apa mimma sanging perkara sang ilmu alamani kang mulang sapa rabbine ingsun fi yaumi ing dalem dina ingsun hadza yaikil yaum. Kullu malin nahaltuhu ibadi halalun. Niki hadis kudsi. Utai saben-saben kepemilikan nahaltuhu kang maringi ingsun ku ing mal ibadi ing biro-biro kawula ingsun. Iku halalun tak halal. Master di makna maful. Iku halalun ku tak halal. Wa inni lan satemene ingsun kholat ku gawe sapa ingsun ibadi ing biro-biro kawula ingsun. Tak gawe hunafa'a ingkang berkecenderungan baik. Nah, iki kula maknane ingkang contong. Jadi contong itu berkecenderungan baik, menuju kebaikan, berkecenderungan baik. Kullahum yaskabian ibadi. Wa inna sayatina lan satan wa pro setan iku atat gum ku nekani sapa sayatin gum ibadi. Fa adallatum. Mongko nyesat no sapa sayatin antini ing saking tatanane ibadi. Ya tatanan utawi agama, tatanan mon. Saking tatanan utawi agamane ibadi. Wa haramat lan ngaramna sapa setan alihi mingatasi ibadi maing apa wae. Halal ahlal tu kang wis ngalal ingsun lan maring ibadi. Wa amaratum lan perintah sapa sayatin gum ing ibadi ayusri ko yen to nglakoni sirik sapa ibadi bi kan ingsun. Ma ing perkara lam unjilkan ola nurono ingsun bi iklan mas sultanan ing hujah ing argumentasi. Suma inna wa ta'ala mongko nuli sakmene Allah azza wa jalla iku nagara iku ningali sapa Allah ilal ardi maring bumi. Allah ningali ning bumi sama kota ku mongko mengkutuk membenci sapa Allah mongko bedu sapa Allah ta mengutuk sapa Allah hum ing manfil ardi arabahum ya bangsa arabe manfil ardi wa ajamahum lan ajame manfil ardi illa bakoya kecuali pira-pira sisa sisa min bani Israil saking bani Israil niku zuriat Yakub wa qala lan dawuh sapa Allah ning kanjeng Nabi Muhammad balik ning Nabi Muhammad inna ma ba'astu kan sing utus ingsun ka ing sira li abdalia ka supaya nguji ingsun ka ing sira wa abdalia lan nguji sapa ingsun fika ka ing sira wa anzal tulan nurono ingsun ali ka ing atas sira Muhammad kitaben ing kitab kitaben ing barang sing kena ditulis utawa kitaben ing napa ge catatan sing ning lemah kok apa maknane arep kula kitaben ing kitab sing kena ditulis utawa kitaben ing kitab sing ning lemah kok la yakhfiluhu kang ora menyentuh mbak suhu ing kitab apa al ma'ufan kalau maksud utawi iso ditulis takra ugu maca sira Muhammad ing kitab la iman hale turu wae turan hale tangi tuma inna wa ta'ala mangkono bisa tuna wa ta'ala wa amarani kutu sapa wa ingsun an afrika ento ngekei peringatan ingsun ngobong mana ngekei peringatan ingsun kure sate wong kure sakul tu matut mongko matur sapa ingsun ya rabbi dur pengiran ingsun izan nalikane napa ikhra kuraisin napa an afrika kuraisin ya lagu bakal podo nyincang, podo mutus, padha ngethok sapa kures roksi ing sirah ingsun. Saya dahulu mongko dadekno sapa kures ing roksi khufiyatan ing roti. Ayo dipincang. Pakola mongko dawuh sapa Allah istakhrijum kama istakhraju gawasli. Istakhrijum. Ngetokno sira Muhammad ing kures kama istakhraju kaya oleh ngusir sapa kures ka ing sira. Waktu rumlan merangi sira ing kures kubi kama kok majuri perang ingsun ka ing sira wa ansik alaihi. Lan nglakoni infak sira alaihi ngatasi fasalun siku alika. Wapas lan nugasno sira jesan ing tentara 4 komsan amsalah. Yang lima amsalahu kang sepadani jes wakotil biman atau akalani sing repot ini termasuk Dewi Pengiran dengan Nyati wakotil lan wakudu wani perang siro wani perang siro, wani bermusuhan siro biman kelawan ngajak wong atau aga kang soat sopeman ka ing siro kowe merangi man ing wong aso kang maksiati sopeman ka ing siro lawa ahli jannati ahli suarga salah satu nemuk telu. Ini kudu sultan dan muksid. Wong sing di otoritas, sing di kekuasaan, muksidon yang kang adil. Muwafakun teruntuk taufik, mutasad dikun tergelam bersedekah. Warajulun dan wong lanang rohimun kang akeh walase, rohi kul kelbi, kang alus abin. Likul lidi kurba, maring saben-saben kerabat, wong muslimin dan maring saben-saben wong islam. Nomor telu, warajulun dan wong lanang afikun kang wiki, sing ora kemurung sungun, fakirun kang fakir. Gue yakin kan gue ini pira-pira keluarga, mutasat dikon terus seneng sedekah. Lawa ahli nari, teh ahli nrokel, kom satu nulimu. Adoe, sopane wong larat, gembel tuh wong larat. Alevi lah jinalah, melarat neng stasiun, gak jelas, gak ibadah, gak apa, ngganggu wong tak. Adoe, alevi lah jinalah. Waladina lan termasuk wong akeh gumkang te ladina fikum dan sira kabeh ku tabakan wong anut maksude wong sing kok buih sebagian liwat sing kok buih tabakan sak kayak ya layak tahuna ahlan yura di komitmen ning keluarga kok kawin ning dalan-dalan jadi ra jelas anake ra jelas bojone ketemu dalan wala malam ya ora golek dhuwit wong ngerti dhuwit dintekno ora kepen di omah ben duwe tanah pokoke tak muripe wal khoen lan wong sing tukang khianat khoen wis sapa Allah di rupane wong layak kang ora samar ora lagu gede wong apa tomakun apa rasa tomak manane apa wae ditomaki. Wa intak kau senajan tu barang singkil ilah kau nabu kecuali ni anak isopor kau ini bukan. Lawar rojilan dan termasuk angin rokana wong lanang lais fihu kang ora isu isuan sopor rojil walaiyum si ilah wa gua kecuali te rojil itu yuho juga. Iko bodoni sopor rojil ka ing siro an ahli ka sing ahli siro ka malika lan sini siro. Baga karalan nyebut sopor nabi al bukhla wil kitba wasan tatir wasan bir al fahis ni mana omongan-omongan terjadi coba jadi sinder bahasa Arab itu sinder sander mana ni pertunjukan pornografi nu sinder tu apa sander ada satron jinu wakro jawa itu musim mana saya kaga fitasir ini kasir mohon bawa ke kafir ini wakro jawa Ahmad wa Tirmidzi wal Hakim wal Baihaqi an Abi Sa'id al Khudzri radhiyallahu anhu qala shallallahu rasulullah al asra summa qama khatiban falam yada si'an mengkora ninggal sopo nabi si'an yakunu ila qiyam sa'ah illa akbaru nabi kecuali cerita anak sopan nabi yang mabihi hafidhuru man hafidhuru ngakalahu yang dawe nabi sopaman wang hafidhuru wa nasyahu man nasyahu wakana fima kola amma ba'du fa'inat dunya mengkosak temen dunya khadiratun iku ijo maknanya berarti enam ripat ijo kemeter man kulwatun bermanis maknanya serba manis wa inna wuhalan tak tena wa ta'ala mustaklifakun iku dat sing ngangkat khalifah sirakabes ya ing dalam arat. Pada akhirnya panah zirul mengkoti Allah itu posisi sing tukang evaluasi, tukang nilai. Kayak pasal kaya Allah tak malu. Diberi otoritas kalian kemudian Allah sing nilai, kayak tak malu. Sakaku mongkau wadiyo. Waduh. Ini wadiyo rapat. Sakaku mongkau berlaku wa takwa sirokabe. Mongkau memperlakukan takwa sirokabe at dunia yang dunia. Wataku lan memperlakukan takwa sirokabe an nisa yang urusan wong wedon. Orang kok ngedui buatan gini. Pokoknya yang ngedui. Fa'inna awal fitnah di Bani Israel maka saat temennya awal kecoba di Bani Israel itu kanan ada apa fitnah itu bin Nisa yang dalam masalah orang wajan ala ini ngakina Bani Israel saat temennya Bani Israel kuliku dan ciptakan sama Bani Israel ala toba kodir ngatasi pira-pira kelas sata kang bido-bido minhum mayu laju mu'minan wayah ya mu'minan wayah mutu kafiran wa minhum mayu laju kafiran wayah ya kafiran wayah mutu kafiran wa minhum mayu laju mu'minan ala ilingo inal ghadab jamratun niku wawa atau geni tawak kodar kang sangka kata tawak kodun cita itu kang singgal kang murah apa jamroh hijau biasam ala tarona ila jamroh di aini maring nopo matane atau telengi meripat lorone wang wantifahi audajihi lan melempoe nopo jini otot-otot gulune wong faizah wajah jamu kenali kali merdu iso wa ahadikum si almi dalik fal ardo mongko parkoning bumi kan lugu sangka ngatik jadi lugu ala ilingo ina khaira rijali uman wong kanat badi al-hotob sari arito sing angel muring-muring sari arito gampang rita liwa saro rijal mangkana sari al-hotob gampang emosi badi arito angel lunggari angel padang yatin badi arito faidah kanar rojul badi al-hotob badi al-fa'i wa sari al-hotob angel muring-muringnya angel balik none lan cepet muring-muring wa sari al-fa'i fa'inna hadiah mongko saat temennya ikilah koslah biar tuan koslah manan itu yaitu urusannya dia ala khairul jad mungkin kalau terang no. Utai api-api pedagang uman wong khasan akan api sepuman khasan al kodok sing api oleh nyelesaikan masalah khasan atau labur api oleh tolak guliski wasaro rizal wasaro tujar tlala pedagang uman kana sayi al kodok sayi atau lab faidah kana mongkan alikane ono sopa arrosilu khasan al kodok sayi atau lab au kana sayi al kodok khasan atau lab fa'inna hafiyah mungkin kalau terang akan dihamar ini di mulai ngajengi wa akhro si Ahmad ya. Buat gue terangkan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini bulan juga ada. Kalau ini mau matur, kok ini setengah sawalan. Jadi kalau mau kitab, kitab ini kitab Hayatus Sahabah. Ya. Kitab ini itu ditulis oleh Mutakhirin. Sekitar tahun 1333. Ya baru kemarin-kemarin itu angkatannya saya maksud Atur Musi yang katanya Hasan Anad, ya baru kemarin. Sebab itu bentuk kitab Hayatus Sahabah itu hanya bentuk riwayat. Misalnya itu memiliki Wa Akhroja Ahmad, jadi dia merujuk sama kitab-kitab yang mutabar. Terus riwayat itu dan Ahmad bin Hanbal. Ini rumah anak-anak. Kula janji tentang pengeran, kula ini panjang janji dampak tentang pengeran, pokoknya pas kula temukan sudah kitab. Kalau tugas kitab ini, karena kitab ini dipakai oleh guru-guru saya. Termasuk kalau pas semangka ngaji kalian putaran Nisan Muhammad ngaji kitab ini, Hayatus Sahabah. Kitab ini ini tiga jilid. Ya. Tiga jilid, jilid pertama tentang waso ya Rasulullah mulai sejarah dakwah antos Fathu Mekah. Tarikh kedua tentang sahabatnya Nabi Al-Mizbadin. Terus tarikh ketiga tentang khutubatun Nabi, khutbah-khutbahnya Nabi, mawa'idun Nabi. Ya. Ini pas kalau tindak mereka ini kemis kalau wajah tentang mau ibadu Umar kalian Ali saat ini ahad ini mau ibadu Nabi ya, tentang nasihat-nasihat Nabi jadi yang ketiga itu kumpulan mawa ibadu apa? Nabi nasihat ini termasuk karena kitab ini kitab nukil kitab menukil dari Marojek yang mutabar dan beliau sebagai seorang ulama jujur secara riwayat kata sendiri wa'afroja Ahmad an'iyat bin Himar al-Mujan apa? Si jadi artinya bisa dipertanggungjawabkan. Terus terakhir ditakhrij secara akademik wa akhraja aidan Muslim wa Nasa'i kaza fi tafsir li Ibnu Katsir. Ini secara otoritas ini ya berarti akurat ya. Karena riwayat yang dipakai diriwayatkan Ahmad dan diakui oleh Imam Muslim Imam Nasa'i dan oleh mutaakhirin didokumentasi oleh Ibnu Katsir. Jadi walhasil ini meyakinkan cara teori akademik napa? Meyakinkan. Isi dari riwayat itu adalah hadis inna rabbi amaroni anu alimakum mimma jahiltu. Ini rumahnya tenang ya. Allah ngutus aku dari kaji Nabi supaya mengajarkan kamu atas apa yang kamu tidak tahu. Ya itu lucunya dawe Nabi lo maknanya halal. Setiap harta yang saya kasihkan sama hamba-hambaku kata Allah itu tak halal. Ini rumahnya tenang ya. Iku nak wong alim sensitif, wong alim sosial lagi. Orang wong alim sing medit sing upuper, wong alim napa? Sosial. Karena wong alim arah sosial ora iso ngalim. Mergo mesti sesak, napa? Sesak. Dunyo sing tak tekno kawula. Iku tak halal napa. Ana kata istilah tak halal napa, ora kok halal alami tapi tak halal. Niki rumakno tenan. Nak cara Mu'tazilah, ketika aku tuku mobil, duwe mobil, nganggo mobil itu halal. Nak cara Ahli Sunnah mboten. Pokoke donya kabeh ning donya niku haram terus. Sampai ana otoritas kepangeran, Allah ndarani niku napa? Halal. Niku ngono tenan. Mulane halalun ku cara kula master di makna makul di halalno. Niku ngono tenan. Kula nu gak ada pengalaman sosial nggih. Saya tuh baca ribuan hadis. Niku nabi nak dawuh kula wingi pas ngaji gemes kon. Dunia mewah sing mbok akati syarat, aku gak mungkin halal tanpa di halal lo pengiran. Kula gemes nyontok kabeh sumur. Ngedikane nabi annaru mustariku nabi salasatin. Manusia itu istirahat. Berposisi sama, berderajat sama dalam masalah satu film masalah nomor air. Kalau nyontok ngeten ya. Sumur itu misalnya saya punya uang. Tuku sumur tenggene ruhin 10 meter persegi. 10 juta. Secara syariat nasional maupun syariat agama itu milik saya. 10 meter persegi. Dan ketika saya bikin sumur, maka sumur saya. Berarti air yang di situ yang paling berhak saya. Ini dalam hukum yang kelihatan mata. Tapi kenapa Nabi tetap bilang kalau urusan air tetap milik semua orang? Tahu sih jenengan penggaling ki ngoten. Bener pengiran atau halal banyu ning kono mergo otoritas pengiran darani banyu ku halal kanggo sampean. Lah kenapa demikian ya? Secara teori geologi maupun teori manapun, air yang sekarang di sumur kamu itu tidak ada jaminan bahwa air itu hanya dari seputar 10 meter di tanah kamu. Bisa berkilo-kilometer dari seputar tanah kamu. Nek iso tujuh-tujuh wae mbiyen dalane. Iso wae tanah ning nggon nem iku mok singgahan air tapi ade akhire kok tanah Pak Fuad, tanah Ruhin. Paham ge? Iku ketok lah halal itu yo kudu gantung intine Allah, kamu ndak bisa karena mesti terkait. Padha kowe ngomong santri kok Ruhin iki tak kongkon yo nurut, mlayu ngalem itu nurut. Tapi si aneh nurut Ruhin kan berkata si montor kacang utangan, si utangi orang ikhlas misal. Paham ya? Dia ini kelar ngismaya aku mergo kelar mangan. Kelar mangan santri mergo dicadai walimu. Orang ini so gantungku ngongkon santri kanan, gue gelem lah, nak tampak dikirim wong tuane, mana lu ngelai. Ruhin iso ngismaya aku, nak rono si utangi sudah montor, ya raiso misal. Sebab itu untuk halal saja butuh otoritas dihalalkan. Ini kearifan apa? Halal itu butuh di tidak bisa kita halal sendiri karena menyangkut hanya orang tua. Pemain di pangan SBY, pangan JK malah karuan duit rakyat, pangan DPR malah malam bulan mana itu. Untuk halal nunggu kinerjanya sesuai fasilitas. Kayak aku loh halalnya gampang. Untuk sisi nggak malah ada. Itu halalnya gampang. Lewat kan kalau nunggu seneng. Niai rapati keramat itu seneng. Jadi nggak malah ada. Untuk enak. Tidak, itu enak rontok-rontok, itu enak. Makanya kalau tak latih, urip dhewe anu tak latih. Jadi halalnya itu gampang. Lalu kalau biasa ngomongnya tentang wali murid, nak, dosawan kalau pas oleh Bapak. Tak hormat kalau sedengan mawon. Jadi ya, kalau ngamalnya kacang, tak tindukin apa? Tidak, jadi orang pasti nyerempet apa? Haram. Sebab ini kalau matur-matur. Kulon itu berkali-kali menyelesaikan sengketa tentang kampung kulon. Ini perkara sumur. Iya sudah. Kalau musim kemarau itu banyak sumur yang kering. Kemudian ada sumur milik orang tertentu yang airnya melimpah. Kalau orang lain pakai kapten geser, kalau kan dari zaman Nabi itu khusus air itu milik bersama. Bahwa yang punya tanah lebih punya otoritas itu iya karena punya tanah. Tapi air itu kan bisa mengalir dari mana saja. Sumbernya dari tanah siapa? Sebab itu Nabi dawuh untuk air itu milik orang banyak. Ya, milik orang apa? Termasuk wal usbi wal kalak. Termasuk hutan. Kalak terusannya itu hutan. Orang kaya itu maknanya hutan bangunan. Karena ini pencapaian ilmu. Jadi ketika ini pengiran, terhadap diskusi, barang yang tak haram lo akan menjadi haram, barang yang tak halal lo akan menjadi haram. Kenapa butuh otoritas Tuhan, sementara dalam hukum dunia sudah ada transaksi? Karena hakikatnya Tuhanlah yang ngatur ini semua. Umpama transaksi manusia bisa menghalalkan keharaman, kuwi demenan mbek lonte ra halal. Wong-wong wis oleh. Paham ya? Lepin dia kalau transaksi antar manusia cukup, kuwi demeni lonte ngelani lonte kuwi halal. Mergo transaksinya telus. Telus sing perjuangan ya telus. Tapi sing duwe lonte iku ngaramno rupane bengi pengera. Paham ya? Lho ten iki. Kalau orang sekuler kan bilang lho sing duwe barange oleh ya halal ae, sing duwe barange pengen. Lho makanya kula bolak-balik matur. Ulama kula niku orangnya modern, tapi kula niku gedhi lingilingan ulama sing ijek normal, ijek original. Ciri utama ulama itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Nah, sampai lu metu ketemu pangeran Slamet itu juga sampai dadi ulama tergusur oleh hukum napa? Sosial. Pertama diciptakan hukum-hukum positif. Kalau menurut hukum positif, sebuah transaksi yang saling merestui, saling mengiyakan, ada MOU, maka halal. Berarti cara hukum positif, lanang mbek wedok ada transaksi jelas, ya halal. Dan negara tidak boleh mengodak adik, karena juga sama. Tapi hukum agama tidak bisa. Kalau itu bentuknya perzinaan, ya tetap Allah punya otoritas bilang haram. Makanya kalau bolak-balik matur, kesalahannya kita akan tergusur oleh hukum sosial. Kalau bolak-balik matur kampanye, ulama atau semua orang Islam, orang mukmin itu jangan tergusur oleh hukum sosial. Kalau tergusur, iman itu nanti hilang. Iman nanti apa? Hilang. Ya misalnya kalau bolak-balik nyontok, no. Lama nak numpak bis atau numpak angkot, kalau Anda ingin disegani, maka segannya sama orang lain. Kalau ingin disopani, sopan sama orang lain. Allah dibuat. Sehingga kayak hukum disopani, sopan santun, interaksi sosial, jadi hukum apa? Padahal harusnya seperti dawuh Nabi, mangkana yu'minu billahi wal yawmil akhir, fal yukrim jarahu, fal yukrim dhifahu. Bahwa kita mulyakna tangga karena perintah Allah, mulyakna tamu karena perintah Allah. Nak kadang-kadang tangga ujian kan, ya ora masalah, ngurus sampai pengiran, ora ambil orang itu. Lalu ini ngaji kemis, kalau cerita ini, kalau bulan-bulan cerita ini ngaji kemis itu. Yang ikhya wana cerita, Ahmad bin Hanbal sudang tanam. Ya Ahmad kum ila beti, buat bilang tenggen dulu. Imam Ahmad rona. Barang lu ngarep mai dijuder dua. Imam Ahmad balik. Barang balik cila mana, ya Ahmad kum ila beti. Warannya dijuder mana. Balik mana nganti pengkel lu. Ya santai Imam Ahmad. Ya asik. Jadi tanam lu takut. Ya Ahmad, kenapa Anda tidak tersinggung? Kenapa Anda tidak marah? Ya Ahmad, lah kok ngamuk mbek kuwi? Aku tekan ning omah, ora kena celuar nang aku urusan lu mbek pangeran ra mbek kuwi. Pangeran ngutus aku ape dhewe wong, aku ya seneng ae to nuruti perintahe pangeran. Aku ora tau diurusan mbek kuwi. Lah kuwi aku sing tak gumi ae mbek sampean. Dadi nek kowe ngantuk, sik cepak kesik nek angop, aku ora diurusan mbek kuwi. Aku mulang ya asik ae urusan lu mbek pangeran. Pangeran ngutus wong alim kudu mulang. Ya aku asik ka. Nandur iki kecewa kecewa. Ya, sempre puso bang tu ngopo tapi urusan ku ambek pangeran. Nyampi tonggo ge ngoten urusane mergo yuk milu billahi wal yaumil. Kita tergusur sama hukum sosial. Nyampi tonggo nak jati. Nyati berkat nak diberkati. Ya akhirnya kita kapitalis. Jadi paham kan ya, aku ratau diurusan mbek rogan mbek mus. Tolong, urusan tu bet, mengeh. Jadi amal urut ngoten merdeka kurun, nawa. Mana kalau ngiayu boleh dewasa kan, urusan ambek pangeran ya cepat, cepat. Aku rabi urusan bet kuwe, urusan ku bet nawa. Pangeran ngutus aku apa bet toh, boyo ugas aku yuk dia asik aye. Boyo boleh cekar cekar, entah nak oleh cekar, ya aku asik aye. Pengurusan ku bet nawa. Nabi Muhammad gengon. Beliau dakwah disakiti, di apa ya tidak merasa sakit. Wong beliau tak dakwah dihujat, mau dibunuh, diteror, di apa-apa. Kan cara kajian Nabi, dengan demikian saya melakukan perintah Allah dan aku untuk gajarannya. Allah ini nyaman kajian Nabi. Melalui istilah pangeran untuk kajian Nabi dan para sahabat.